ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati azil wa zikrullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada masalah yang ke-6. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala as-sadisah yang ke-6, tafsirul ayat allati fi surati Nuh. Yang ke-6 adalah tafsir ayat yang ada di dalam surat Nuh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa qad sabaqa dhalika bayanu annahum yatawasawna bil batil. Kata Syekh, waqad sabaqa dhalik, tafsir ayat yang ada dalam surah Nuh ini telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. Wa bayanu annahum yatawasawna bil batil, kan penjelasan bahwasanya mereka saling berwasiat dengan kebatilan. Wa hadha khilaf tariqil mu'minin alladhina yatawasawna bil haqqi was sabri wal marhamah. Dan ini adalah wasiat seperti ini berbeda dengan jalannya kaum mukminin yang mereka saling berwasiat, saling nasihat-menasihati dengan al-haq, dengan kesabaran, dan dengan marhamah, kasih sayang. Wa yushbihuhum ahlal batil wa dhalal alladhina yatawasawna bima hum alih. Dan mereka menyerupai ahlul batil wa dhalal, ahlul dhalal, para pelaku kesesatan. Alladhina yatawasawna bima hum alih, dimana mereka saling berwasiat dengan apa yang mereka perbuat, dengan apa yang ada pada mereka. Sawa'un kanu ru'asa as-siyasi, sama saja apakah mereka ini adalah para tokoh, para pemimpin politik, au ru'asa dinihim atau au ru'asa diniyin, ataupun para pemimpin agama, yang tasibuna ila din, yang mereka menisbatkan diri kepada agama. Fatajid al-wahid maminhum la yamutu illa waqad wudi'a rakizatun min ba'dih. Ya kata Syekh, fatajid al-wahid, maka kamu akan dapatkan salah satu dari mereka, al-wahid minhum, la yamut, tidaklah dia mati illa waqad wudi'a lahu atau wada'a lahu rakizatun min ba'dih, melainkan telah diletakkan baginya rakizah, sebuah pilar, sebuah dasar aturan untuk sepeninggalnya. Yunami hadzal amr alladhi huwa alih, tujuannya untuk mengembangkan perkara ini yang mereka telah berjalan di atasnya. Nah, Ini wasiat mereka, mereka saling wasiati dengan kebatilan. Yang ini tentunya berbeda dengan wasiatnya kaum mukminin. Kaum mukminin mereka berwasiat dengan kesabaran dan al-haq. Ya. Dengan al-haq dan kesabaran. Sebagaimana dalam surah Ash-Shaff, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Demikian juga dalam ayat "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawashaw bis sabri wa tawashaw bil marhamah." Ya. Ini adalah orang-orang beriman. Ciri-cirinya orang beriman, mereka yatawasawna bil haq was-sabr wal marham. Berbeda dengan ahlul dalal, ahlul batil. As-sabi'ah yang ketujuh, jibilatul adami fi kawnil haq yabusu fi qalbi wal batil yazid. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, jibilatul adami, tabiatnya manusia, fi kaunil haq yang khusuf fi qalbi, di mana al-haq itu akan berkurang di dalam hati, berkurang di dalam hatinya, wal batil yazid, sedangkan kebatilan itu akan bertambah. Ini kondisi tabiatnya manusia, al-haq dia bisa berkurang di dalam hati seseorang dan kebatilan justru bertambah, berkembang. Maka kata Syekh Utsaimin, hadhihi al-ibarah tuqayyidu min haitsu kaunihi adamiyah. Ungkapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab ini mengikat sebuah kondisi di mana kondisi tersebut adalah kondisi adamiyah. Seorang bani Adam, seorang anak Adam. Biqat'i nazar 'ala man yamunullahu 'alaihi min tasqiyati nafs. Ini secara keumuman manusia, umumnya manusia al-haq itu akan berkurang pada di dalam hatinya. Sedangkan kebatilan akan berkembang, tumbuh subur. Ini keumuman manusia. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, kondisi ini dikondisikan kepada keumuman manusia. Biqat'in nadhar 'ala man yamunullahu 'alaihi, tanpa kita melihat kepada orang yang telah diberikan karunia oleh Allah berupa tazkiyatun nafs, berupa pembersihan jiwa. Fa inna Allah yaqul, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mau membersihkan jiwa justru sebaliknya. Allah mengatakan, qad aflaha man zakkah. Sungguh telah beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya. Iya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Berarti apa yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala adalah jibilatul adami, tabiat manusia, keumuman, berarti umumnya manusia al-haqnya itu berkurang dalam hati, sedangkan al-batil justru berkembang, bertambah. Qauluhu jibillah ala wazan fi'illah wa hiya wa huwa mayajbalul mar'u 'alaih. Jibillah ini dari wazan fi'illah, di mana maknanya adalah mayajbalul mar'u 'alaih atau mayajbalul mar'u 'alaih, itu seseorang yang tercipta padanya, ay yukhlaqu 'alaih wa yutba' wa yubda'. Maknanya adalah manusia berdasarkan apa yang diciptakan padanya ditetapkan baginya dan dibuatkan untuknya. Bima'na at-tabi'ah, jibillah itu makna lainnya adalah tabiat, tabiat manusia. Nah, jibillah allati 'alaihi insan, tabiat manusia yang ada padanya. Min hayth huwa insan, dari sisi dia adalah manusia. Manusia. Biqad 'inada an kawnihi zakkanasah. Tanpa kita melihat kepada orang yang mau membersihkan jiwanya. audasaha atau yang mengotori justru mengotori jiwanya. Ya, tanpa kita melihat manusia itu ada terbagi menjadi dua, ada yang mau membersihkan jiwanya, ada yang justru mengotori. Ya, keumuman manusia kondisinya seperti ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal insan, kata Syekh, min haitsu huwa insan, maka setiap insan dari sisi dia adalah manusia, wasafahallahu biwasfain, maka Allah sifatkan manusia, Allah berikan sifat manusia dengan dua sifat. Faqala ta'ala, maka Allah mengatakan innal insana ladzalumun kafar. Lihat, ini keumuman manusia. Innal insana, sesungguhnya setiap manusia, ingat dengan alif lam lil istighraq. Ya, kapan alif lam lil istighraq ini bisa dikatakan istighraq? Ketika apa? Mahal yahilu mahal kul. Ya, ketika dia bisa menempati makna kul. Artinya apa? Inna kulla insanin la zalumun kafar. Bahwa setiap manusia itu la zalum, zalum dengan fi'il apa, wazan fa'ul, ya, sighah mubalagh. Artinya apa? Sering berbuat zalim. Juga apa? Kafar. Kafar dengan sighah fa'al. Ya, wallahu fa'alun lima yurid. Artinya apa? Fa'al, berkehendak untuk berbuat segala sesuatunya. Ya. Baik. Maka manusia kafar berarti apa? Sering berbuat kekufuran. Ini dua sifat dengan sighah mubalaghah semua. Zalum, kafar. Ya. Ini sifat dasarnya manusia. Seringnya berbuat aniaya. Senangnya menindas. Ya. Makanya di mana-mana perang. Di mana-mana perang itu bukan tabiat orang Arab saja. Ya, salah orang yang mengatakan itu. Ya, keliru. Dia harus belajar lagi. Ya, belajar lagi ilmu balaghah. Ya, tabiat zalim, suka berbuat zalim itu bukan hanya ada pada orang Arab, tetapi keumuman manusia. Dia hanya melihat sejarah bangsa Arab dari satu sisi saja, tapi tidak melihat pada sisi yang lain. Bangsa Arab juga dikenal kuroma, kerim, orang yang dermawan sekali, dermawan, iya, sangat dermawan. Dia hanya melihat dari satu sisi. Tetapi ini di sini Allah berbicara tentang insan secara apa? Umum. Insan secara umum, zalul, sering berbuat zalim, kafar, sering berbuat kekufuran. Baik. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa hamalahal insan, ternyata manusialah yang memikul beban amanah. Ketika Allah apa? Menawarkan amanah kepada langit-langit dan bumi dan gunung. Kenapa manusia mau memikul beban amanah itu? Mau mencari amanah. Ini sifat dasar manusia, pengen dapat amanah, ya. Pengennya dapat amanah, pengennya dapat tanggung jawab, diberi tanggung jawab. Subhanallah. Kenapa? Innahu kana zaluman jahula. Karena dua sifat dasar ini. Karena zalul, senang berbuat aniaya. Jahul, karena sering melakukan kejahilan. Melakukan perbuatan di luar dari ilmu. Luar apa? Belakang. Seringnya berbuat sesuatu, senangnya berbuat sesuatu tanpa ilmu. Ini sifat dasar manusia. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala tentang jibillatul adami fi kawnil haq yang usufi qalbi wal batil yazid, ini adalah pada keumuman manusia tanpa melihat kepada apa? Orang yang mau membersihkan jiwanya. Ya. Amma min haitsu ma yamunnu Allahu bihi 'alaihi min al-insan. Adapun dari sisi Allah telah memberikan karunia kepada seorang insan. Wal 'amal salih, dari sisi min al-iman wal 'amal salih, dari sisi keimanan dan amal saleh, fa innahu yattaqi an hada. Tetapi insan itu yattaqi an hada, dia akan naik, dia akan menjauh dari yang ini, derajatnya akan lebih tinggi daripada zalum dan jahul, zalum dan kafari. Sehingga Allah tabaraka wa taala mengatakan, laqad khalaqul aba laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Kata Allah, laqad khalaqnal insan, sungguh-sungguh kami telah ciptakan insan, setiap manusia, fi ahsani taqwim, dalam kondisi yang terbaik. Thumma radadnahu, kemudian kami kembalikan insan itu asfala safili, kepada kondisi yang paling dasar. Berarti apa? Ini menunjukkan bahwa si manusia itu terkadang di atas, terkadang di bawah. Demikian. Illal ladzina amanu, tentunya kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan mau beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka adalah ganjaran yang tidak akan pernah putus. Fal insan, maka insan setelah Allah ciptakan fi ahsani taqwim, ternyata Pak dikembalikan dalam kondisi yang terendah. Dengan apa? Dengan sifat tadi, dengan diberikan sifat tadi. Sifat dhulum kafar, sifat dhulum jahul. Dalam kondisi yang terendah. Kemudian apa? Dikecualikan oleh Allah, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh. Maka kata Syekh Nuthaymin, fal insan alladhi yamunullahu alaihi bil huda, maka seorang insan yang telah dikaruniai oleh Allah dengan huda, dengan petunjuk, dengan hidayah, fa innal batil alladhi fi qalbihi yatanaqas. Maka kebatilan yang ada di dalam hatinya itu akan berkurang. Karena apa? Karena dapat karunia hidayah. Yang tadinya jahul, ketika Allah inginkan kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Akhirnya apa? Dia tidak lagi beramal dengan kejahilannya, tapi beramal dengan apa? Ilmu. Begitu. Dan sebagaimana tentunya sebagaimana firman-Nya yang Allah tabarak wa taala menyatakan, wa may yurid ayyashrah sadrahu lil islam, maka apa? Allah tabarak wa taala akan mudahkan bagi dia untuk mendapatkan hidayah. Fal insan alladhi yamunnu 'alaihi hubbil huda, fa innal batil alladhi fi qalbi yatanaqasu warubbama yazulu bil kulliyah. Seorang insan yang dikaruniai oleh Allah dengan hidayah, maka kebatilan yang ada di dalam hatinya akan berkurang. Warubbama yazulu, bahkan terkadang bisa hilang. Bil kulliyah, secara total. Secara total bisa hilang. Ke Umar ibn Khattab, contohnya seperti Umar ibn Khattab. Kita tahu bagaimana sahabat Umar dulu di zaman jahiliyah, bagaimana kesyirikan yang dilakukannya, bagaimana kezalimannya. Demikian Khalid bin Walid, sampai-sampai sebagian orang-orang yang tidak suka, terutama dari kalangan Rafidhah, selalu mengungkit-ungkit Khalid bin Ibn al-Walid sebagai pemimpin yang bengis, sebagai pemimpin yang tidak punya rasa belas kasih. Kalau melawan musuhnya, sikat habis. Rafidhah sangat tidak suka dengan Khalid bin al-Walid. Sehingga digelari atau dituduh sebagai pemimpin yang suka mabuk, suka mencuri, suka ini, suka itu. Tetapi apa? Dengan al-huda, hidayah, maka kebatilan yang ada dalam hatinya berkurang-berkurang sampai hilang sama sekali, sehingga Allah angkat derajat sebagai pemimpin bagi kaum muslimin. Yang dulunya pemimpin siapa? Pemimpin mereka kaum musyriki, ya, pemimpin perang kaum musyriki. Nah, yang dikenal kuat dan sebagainya. Demikian juga dengan Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, juga sama. Allah berikan hidayah padanya sehingga kebatilan hilang dari dalam hatinya. Ya. Tetapi lihat paman Abad, lihat bapaknya. Ketika bapaknya tidak mendapatkan hidayah, jadilah dia sebagai Abu Jahal. Padahal dulunya dikenal sebagai apa? Abul Hakam dia. Abul Hakam dulunya orang yang memberikan keputusan itu selalu bijaksana. Ya. Yang dinilai kalau memberikan masukan, saran dan sebagainya itu selalu tepat, sesuai. Makanya digelari dengan Abul Hakam. Tapi kemudian apa? Menjadi Abul Jahal. Ya, Abul Jahal. Jadi Abu Jahal karena kebodohannya, karena tidak mendapatkan hidayah. Wa ghairihim, dan selain dari mereka banyak lagi kisah-kisahnya, ya, dari para ulama juga demikian, yang dulunya seorang perampok besar. Ya. Siapa yang tidak kenal Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala? Seorang perampok besar. Ya. Yang kalau disebut namanya saja terbirit-birit orang. Ya. Gak berani mendekat. Orang kalau sudah bawa harta banyak, disebut namanya Fudail bin Iyad, lebih baik tinggalkan hartanya pergi. Walaupun orangnya gak ada. Walaupun orangnya belum muncul. Ya subhanallah. Tetapi ketika dia mendengarkan ayat Allah tabaraka wa ta'ala, terlulukkan hati, mendapatkan hidayah dan hilang semua kebatilannya. Bersimpuh di hadapan Allah dan belajar, menimba ilmu, kemudian menjadi ulama kabir. Ya. Sampai-sampai digelari sebagai apa? Imamul Haram. Ya. Imamul Haram. Imamnya kota Al-Haram. Subhanallah. Seperti itu. Maka kata Syekh Muslimin, wakadzalika ahli ilmi, demikian juga dengan para ulama. Sama, ada yang dulunya mereka tersesat dan sebagainya. Siapa contohnya? Ka'abil Hasan al-Ash'ari, seperti Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Ya, tokohnya Ash'ariyah, penggagas paham Ash'ariyah. Nah, penggagas paham Ash'ariyah, kana Mu'taziliyah, yang dulunya dia seorang Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah? Sebagaimana yang pernah saya kisahkan, ya. Ketika ibunya, ketika ayahnya meninggal, kemudian ibunya nikah kembali, ternyata ayah tirinya adalah seorang tokoh Mu'tazilah, tulen. Dan dia banyak diskusi dengan ayah tiri. Akhirnya apa? Terbawa oleh ayah tirinya menjadi seorang Mu'tazilah. Ya. Tidak cukup sampai di situ perjalanan hidupnya. Bahkan dia berkelana kemudian apa? Mencari paham yang lebih daripada itu. Karena apa? Karena namanya Mu'tazilah, siapa yang menang dia yang diikuti. Ya. Siapa yang debatnya menang dia yang diikuti. Dia datang kepada tokoh Kullabiyah, kemudian menjadi Kullabiyah. Summa Kullabiyah, kemudian dia menjadi seorang tokoh Kullabiyah. Summa Sunniyah, kemudian apa? Kembali rujuk kepada Ahlu Sunnah. Kembali kepada pangkuan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang melahirkan, kemudian melahirkan kitabnya Al-Ibanah. Fi Usulidiyana. Yang di situ dia mengupas habis tentang paham Mu'tazilah. Dibantah oleh dia, oleh beliau rahimahullah ta'ala, dengan bantahannya bagus dalam kitabnya Al-Ibanah. Ya. Demikian juga beliau mengeluarkan kitab Maqalah Islamiyyin. Nah. Demikian juga dengan Imam Ibnu Qayyim, kata sufian kata Syekh Al-Utsaimin. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dulunya tokoh sufian. Ya subhanallah. Tokoh sufian. Wa kana syafi'iyan, dan dulunya dia beliau adalah seorang Syafi'i. Bermadzhab Syafi'i. Ya. Lengkap sudah. Fikihnya fikih Syafi'i. Tariqahnya tariqah sufian. Makanya orang paling sebel sama Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena tahu dalam-dalamnya. istilahnya orang dapur, ya, kemudian membongkar peralatan dapurnya. Faya subhanallah, dikupas habis dalam kitabnya apa? Madarijus Salikin. Nah, kupas habis tentang kitab gurunya, ya, yang mengajarkan tentang kesyirikan dalam tarekat sufiyah, dikupas habis. Nah, dulunya sufiyah, makanya orang-orang sufi benci sekali sama Ibnu Qayyim dan lebih benci kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gurunya. Kenapa? Karena melewati tangan beliau Ibnu Qayyim menjadi apa? Menjadi seorang sunni, seorang ahlu sunnah. Nih, bukan lagi sufi. Thumma manallahu alaihi bi suhbati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Allah karuniai beliau dengan berkawan dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Subhanallah. Syekhul Islam menguasai 4 madhab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menguasai 4 madhab. Bahkan menguasai thariqah sufiyah dengan sekian macam cabang. Bahkan menguasai ilmu kalam. Dan itu termaktub dalam kitabnya Darul Ta'aruf. Ya. Bagaimana tabahurnya beliau tentang ilmu kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Sampai-sampai hampir-hampir tergelincir ke dalam thariqah apa? Ke dalam ilmu kalam beliau. Nah. Bahkan sampai bisa mengupas habis kesalahan-kesalahan ahlul kalam dengan ilmu kalamnya mereka sendiri. Faya subhanallah. Fahadahullahu ala yadihi, maka Allah berikan hidayah melalui tangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah berikan hidayah Ibnu Qayyim hatta kana rabbaniyan, sehingga menjadi seorang tokoh rabbani. Lihat, ulama juga ada dulu seperti itu. Maka jangan kita melihat kepada masa dulunya. Lihat itu masa sekarang bagaimana ya? Bagaimana dia keadaan dia sekarang? Nah, mungkin dulunya dia bergelut dengan perkara-perkara yang bid'ah dan sebagainya. Ketika Allah berikan hidayah kepada dia, kita terima dia sebagai ahlu sunnah. Ya. Jangan kemudian terus diungkit-ungkit. Ah, dia itu dulunya begini, dia itu dulunya begini. Nah, kalau mau mengungkit-ungkit, semua sahabat tidak ada yang lepas dari, hampir semua sahabat tidak ada yang lepas dari kesyirikan. Ya. Ila man rahma rabbu, kecuali yang Allah lahirkan dia sebagai anak-anak Islam. Seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik dan sebagainya. Anak-anak muda yang mereka masuk, menyatakan diri masuk Islam. Yang masih belia, masih kecil, mereka sudah masuk Islam. Nah, demikian. Maka ini khawatir azan wa sallamallah. Inilah yang dimaksud dengan jibillatul adami, tabiat manusia, tabiat dasar manusia. Nah, sehingga apa? Perlu sekali lagi perlu diingat, kita menuntut ilmu itu li raf'il jahli an nafsina an anfusina. Kita mencari menuntut ilmu itu untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian mengangkat kebodohan dari orang lain. Bukan untuk apa? Liyatabaha, untuk berbangga-bangga diri, mutafakhur, apalagi untuk berdebat dengan orang. Nah, sebagian saya melihat sebagian santri bukan di sini, di mana-mana ya, baru ngerti sedikit tentang akidah, tentang bahasa Arab dan sebagainya, sudah buka forum tanya jawab. Faya subhanallah. Nah, hati-hati, bentar ya. Ya, kalau yang bertanya cuma sekedar bertanya. Kalau yang bertanya itu, tanya itu ada banyak macam pertanyaannya. Ada soal imtihan, soal yang mengetes, uji, iya kan? Wa soal istifsar, pertanyaan untuk memperjelas, pengen tahu, memang dia pengen belajar. Kan gitu. Banyak macam-macam. Wa soal ingkari, ada pertanyaan dalam bentuk mengingkari. Kita harus tahu uslub-uslub itu. Iya. Nah, demikian. Ketika mentok tidak bisa, tanya ustaznya. Iya. Ini jawabannya apa ustaz? Gimana nih? Bantahnya bagaimana? Nah, jadi yang seperti ini. Iya. Nah, gitu. Kenapa? Karena ini namanya ta'ahul qabla, apa? Tasaddul qabla ta'ahul. Tampil sebelum dia mumpuni. Ya. Hati-hati yang seperti itu. Baik. Nah, hindari namanya perdebatan. Baik, sampaikan al-haq, diterima walhamdulillah, tidak diterima bersabar. Terus sampaikan al-haq. Begitu. Ya. Nah, jangan kemudian tidak diterima sudah tinggalkan saja. Ini juga terikatnya keliru. Sampaikan al-haq, diterima alhamdulillah, tidak diterima ulangi lagi, terus sabar. Terus sampai nasihati terus. Begitu ya. Sampai Allah bukakan hatinya. Atau Allah tunjukkan bahwasanya dia adalah musuh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu sudah. Baru ditinggalkan. Nah, demikian. Ya. Wallahu a'lam bishawab, laqad bi hadzal qadar aqulu qawli hadza. Ya, sebetulnya ilmu mantik dengan ilmu kalam itu 11-12. Jadi ilmu Arabiyah itu banyak. Cabang-cabang ilmu Arabiyah itu banyak. Ada di antaranya nahwu, sharaf, ya. Ada balaghah. Nah, dari balaghah ini juga nanti lahir ada ilmu kalam, ada ilmu mantik. Ya, ilmu mantik yang kata Imam Syafi'i, man tanattaqa tazandaqa. Barang siapa yang bermain mantik, maka dia akan menjadi zindiq. Zindiq ini munafik. Ya, na'udzubillah min syaitonir rajim. Kenapa? Karena man tanattaqa, ya, orang yang bermain-main dengan lisannya. Jadi kalau bahasa kitanya bahasa apa? Retorika. Ya. Mengolah bahasa. Bagaimana supaya bahasa kita itu diterima oleh lawan? Ya. Bagaimana caranya supaya lawan itu jatuh? Nah, terkadang dalam perdebatan, ilmu perdebatan itu apa? Dipelajari bagaimana caranya menjatuhkan mental lawan dulu. Ya. Pernah ada satu kisah. Ya, kisah nyata. Seorang sunni ahlu sunnah, ustaz ahlu sunnah. Nah, bukan di sini, di Jawa Timur sana. Nah, dia sudah yakin, betul yakin kuat dengan dalil-dalil yang dia kumpulkan. Dia ingin berdebat dengan orang yang pandai mantik ini. Ternyata apa? Baru pertama masuk, kemudian disuruh mengi'rab bismillah. Mentok. Lihat bagaimana caranya menjatuhkan lawan. Intinya debatnya bukan masalah bismillah, tapi apa? Dibawa untuk bagaimana seseorang itu jatuh mentalnya. Apakah diambil ketergelinciran ucapannya? Ya. Zalat tulisan kadang kita tergelincir lisannya, ya. Terkadang kesleo, salah ucap. Nah, ketika salah ucap itu diambil, itu namanya mantik. Nah, itu. Nah, bermain kata-kata. Bahasa kitanya silat lidah. Nah, gitu, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Perdebatan itu hanya dibolehkan ketika apa? Ketika kita dan lawan kita benar-benar sama-sama ingin mencari al-haq. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan apa? Ketika ditanya, kenapa engkau begitu disegani oleh musuhmu? Kata Imam Syafi'i, karena aku selalu berdoa ketika aku berdebat dengan seseorang, aku berharap bahwasanya yang salah adalah diriku. Kenapa? Agar Allah berikan hidayah kepada aku dan aku bertobat kepada Allah. Tetapi kalau yang salah adalah musuh, belum tentu dia bertobat dari kesalahan. Nah, gitu. Ya, ya subhanallah. Ini. Maka di situ, ya, perbedaannya apa? Bedanya dikit, tipis. Ilmu kalam lebih dekat kepada filosof, ya, filsafat. Nah, demikian. Wallahualam sab. Itu gambaran sedikit tentang dua ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.